Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu binatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, nikmat hidayah ilal Islam wa hidayah fil Islam adalah a'zamun ni'am, nikmat yang paling agung, sehingga kita semua minimalnya 17 kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta hidayah di dalam salat-salat yang maktubah yang kita baca, yang merupakan rukun min arkanis salah, membaca surat Al-Fatihah. Di antara ayat yang kita baca adalah ihdinash shiratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Qala Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di dalam ayat ini kita minta hidayah kepada Allah, hidayah ilal Islam wal hidayah fil Islam. Al hidayah wa tibillah rahimana rahimakunallahu jami'a adalah a'zamun ni'am, nikmat yang paling agung, sehingga ahlu jannah ketika mereka masuk ke surga mereka berkata alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kita kepada ini. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. di antara doa yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Hadirin rahiman wa rahimakumullah jami'a, ketika telah sadar kita ingat bahwasanya al-hidayah adalah karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala terbesar, maka tentunya kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaganya, karena iblis dan bala tentaranya, para syaitan, tidak akan pernah diam untuk berusaha menggelincirkan kaum muslimin dari hidayah, dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'aqudanna siratal mustaqim thumma la'tiyannahum baina aydihim wa min khalfihim wa aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh-sungguh ya Allah, aku akan halangi mereka, aku akan datangi mereka, aku menghalangi mereka dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya, yang tujuannya adalah engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kemudian ahwatifillah rahimun wa rahimukunallahu jami'a adalah di antara bentuk syukur kita adalah menjaga hidayah tersebut. Jadi sebab-sebab yang akan menghilangkannya. Di antara sekian perkara yang menyebabkan hilangnya hidayah, menyimpangnya seorang dari siratal mustaqim, adalah al-jali susu, adalah teman yang jelek, teman yang merusaknya, teman yang menyebabkan dia tergelincir dari siratal mustaqim, menyimpang dari manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara tuntunan yang sangat penting dalam manhaj kita adalah ikhtiar al-ashab, ikhtiar al-asdiqa, memilih sahabat, memilih teman. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, tidak semua orang pantas kita jadikan teman. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, al-astiqa'u thalathah, teman itu ada tiga. Al-awwal qalqadha'i labudda min, seperti makanan yang mesti kita mendapatkannya. Yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kadawa, seperti obat yang yuhtaju ilaih, dibutuhkan di waktin duna waktin, hanya di waktu tertentu. Tidak semua waktu kita butuhkan. Pada saatnya kita butuh, kita minum. Adapun yang ketiga, kada seperti penyakit. Yang tidak dibutuhkan sama sekali, bahkan harus dijauhi. Adapun yang pertama, khawati billahi rahiman rahimakumullah jami'a. Al-asdiqa, teman-teman yang seperti al-ghadha, seperti makanan, minuman, nutrisi yang dibutuhkan tubuh, itu adalah al-jalisus salih, teman-teman yang baik, teman-teman yang salih atau salihah, teman-teman yang baik, yang bermanfaat untuk dirinya, yang dibutuhkan bagi dia oleh dia untuk kebaikan dirinya. Yang kedua, yang seperti obat. Itu teman memiliki sifat-sifat yang jelek. Dia sunni, dia salafi, tapi ada padanya beberapa akhlak, beberapa sifat yang jelek. Namun kita berharap iya ada perubahan, kita berharap kebaikannya. Maka kita pilih, kira-kira kita bisa memberikan manfaat kepada dirinya, kira-kira kita tidak tergoda olehnya, iya kira-kira kita bisa menjadikan sebab dia untuk menjadi orang yang benar-benar baik, menghilangkan perkara-perkara jelek yang berada dirinya. Dia sunni, dia salafi, tapi subhanallah, kalau dalam urusan uang misalnya, dia sering khianat. Maka akhwati billahi rahiman rahimakumullah, kita tahu kekurangan dia dalam hal-hal yang baik. Ya, kita bisa dekat dengannya. Jadi kalau dalam masalah ini, yang pernah kita berhubungan, berbisnis dengan dia, disertai dengan terus memberikan bimbingan, ya, nasihat, arahan, kita baik berharap kebaikannya. Dia aluh as-salafiyah, sunniyah, di salafi, ahlu sunnah. Cuma subhanallah, kalau sudah marah, lepas kontrol, tidak bisa dia mengontrol ucapannya. Iya, namun kita berharap dia bisa merubah dirinya, kalau dinasihati, diberi bimbingan. Maka pertemanan dengan orang semacam ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kadawa, seperti obat. Kadang kita butuhkan, kadang tidak. Jangan sampai kemudian overdosis, jangan sampai kemudian iya salah obat, bermudarat untuk diri kita sendiri. Adapun yang ketiga, akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah jami'a, adalah kada, seperti penyakit yang harus kita menjauh darinya, yang berbahaya kita dekat dengannya. Naam, khawati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran bagaimana penyesalan orang-orang yang salah memilih teman. Di dalam surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma yandu zalimun bayni yadayh yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhid fulanan khalila. لقد أضلني عن ذكري بعد إن إذاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. Pada hari itu, di hari kiamat, tatkala seorang zalim menggigit dua tangannya, menggigit dua tangan yang menunjukkan penyesalan sangat, seraya berkata, ya laitani, aduhai seandainya dulu aku ittakhadtu mar rasuli sabila, aku mengambil jalan bersama Rasul, bersama orang beriman, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani, aduhai kawasannya dulu aku lam attakhid fulanan khalila, tidak menjadikan si fulan sebagai teman, teman dekatku. Laqad adallani ali dzikri, dia telah menyesatkan aku dari zikri, dari hidayah, dari ketaatan, dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'li dhani wa kana syaitan lidinsani khadula. Iya, penyesalan di saat sudah tidak lagi bermanfaat, an-nadam, penyesalan. Maka khawatir fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'a, jadilah seorang yang beruntung, jadilah seorang yang zakiyah, yang cerdas, yang memilih teman yang baik, bermanfaat untuk dirinya, untuk agamanya, bermanfaat untuk dia di dunia dan di akhiratnya. Di antara hadis yang masyhur, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bagaimana Abu Thalib mati dalam keadaan kafir dengan sebab teman. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat mendakwahi pamannya, semangat untuk paman masuk Islam, sengaja ketika sakaratul maut, menjelang al-maut tiba, datang beliau menyatakan, ya ammi wahai ampamanku, qul la ilaha illallah kalimatan wa hajulaka biha indallah, katakan la ilaha illallah satu kalimat, aku bisa dengannya membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wah yang tulus dari seorang ponakan untuk pamannya yang banyak membantunya, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata di majlis tersebut ada seorang teman yang jelek, Abu Jahal dan yang lainnya, yang menghasut Abu Thalib untuk tetap di atas kesesatan. Dia menyatakan, atarghabu an millati Abi Muttalib, wahai Abu Thalib, apa kamu tidak senang, kamu benci dengan millahnya Abi Muttalib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersemangat untuk memberikan hidayah, bimbingan kepada pamannya. Beliau ulangi lagi, ya ammi wahai ammi, qul la ilaha illallah kalimatan wa hajulaka biha indallah. Tetap si teman pun menghasut lagi, dan akhirnya Abu Thalib mati di atas kekufuran, di atas kesyirikan, di atas millah Abdul Muttalib. Ini ibrah akhwati billah rahiman wa rahimakunallahu jami'a, bagaimana bahayanya ya as-su, bagaimana jeleknya akibat al-jalisu su, teman-teman duduk yang jelek, sahabat-sahabat yang jelek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalili, seorang di atas agama temannya, falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah seorang kalian, lihat, teliti siapa orang yang menjadikan temannya. Khadifillah rahimani wa rahimakunallahu jami'a, setiap ada orang datang kepada saya, ia memberikan atau meminta nasihat untuk merapat ke mahad-mahad yang ada, baik ke mahad di sini atau ke mahad di Jogja atau di mahad yang lainnya. Di antara pesan yang senantiasa saya sampaikan kepada teman-teman saya adalah ini. Ya, jaga pergaulan istri Anda. Ya, cari berita kepada satidah, kepada orang-orang yang baik, siapa yang bisa dijadikan teman bergaul istri saya. Nah, karena khawatifillah rahimun wa rahimukunallahu jami'a, ya, al-jalisu su, itu merusak. Nah, khawatifillah rahimani wa rahimakunallahu jami'a, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahallahu ta'ala dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini tentang kisah matinya Abu Talib di atas kekufuran, kesyirikan, kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahallahu ta'ala, wabil hadith an-nahyu an mujalasati man yata'adza bimujalasatihi fi dini wa dunia wa targhib bimujalasati man yantafi'u bimujalasatihi bihi. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, hadis Abu Talib yang datang Rasulullah SAW mendawahinya sebelum matinya, tapi tetap dia mati dari kekafiran karena sebab Abu Jahal dan yang lainnya. Ini menunjukkan kata beliau rahimahullah, larangan bermajlis dengan orang-orang yang akan merusak kita. Ketika bermajlis dengannya, merusak dunia dan agama kita. Dan juga sekaligus kata beliau rahimahullah ta'ala menunjukkan terghib, anjuran untuk bermajlis, berteman, memilih teman duduk orang-orang akan bisa bermanfaat baginya ketika bermajlis dengan dia, berteman dengan dia, berteman duduk dengan dia. Qatada rahimahullahu ta'ala berkata, kata beliau rahimahullahu ta'ala, inna wallah, kami sungguh demi Allah, ma ra'ayna ar-rajul yusahibun nas illa mithlahu wa syaklah. Kami demi Allah tidaklah kami melihat seseorang berteman kecuali orang yang semisal dia, sejenis dia. Tadi kata Rasulullah SAW, al-mar'u 'ala dini khalili, sungguh kami melihat demi Allah tidak kami melihat seorang berteman kecuali dengan orang yang semisal dia, sejenis dengan dia, setipe dengan dia. Maka kata beliau rahimahallahu ta'ala, fasahibu salihin min ibadillah, maka hendaknya kalian bersahabat, berteman dengan hamba-hamba Allah yang salih. la'allakum an takunu ma'hum aw mislahu. Karena ketika kalian bergaul dengan mereka, bersahabat dengan mereka, berteman dengan orang-orang saleh, ya, mudah-mudahan kalian menjadi bersama mereka atau menjadi seperti mereka, menjadi baik seperti mereka, menjadi orang saleh seperti mereka. Yahudzubillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Yang pertama, ini tazkir untuk diri kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita memilih teman yang baik, teman yang saleh, yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan akhirat. Karena itulah sebab, di antara sebab langgengnya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, khawatifillah rahimana rahimakunallahu jami'a, sebagai tanggung jawab kita juga sebagai orang tua, memilihkan teman yang baik untuk anak-anak kita. Setelah kita berusaha memilih teman yang baik, maka pilihkanlah teman-teman yang baik untuk anak-anak kita. Asy-Syaikh Muhammad rahimahullahu taala khodihillah ketika menyebutkan asbab inhiraf asy-syabab, ketika menyebutkan sebab-sebab menyimpangnya para pemuda, iya, disebutkan di antaranya adalah al-faragh. Al-faragh, ketika para pemudi tidak ada kesibukan. Lali dunia walil akhirah, nganggur, tidak ada kegiatan. Akhirnya merusak pikirannya, merusak akalnya, merusak badannya. Nah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau untuk sesuatu bermanfaat. Iya, ketika kosong seseorang, kosong pikirannya, kosong waktunya, iya, maka akan menyebabkan perkara-perkara yang jelek. Dan ini banyak terjadi pada pemuda. Nah, maka khawatirillah rahimun rahimukunallahu jami'a. Yang pertama adalah bagaimana kita berusaha mengisi waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu yang luang untuk anak-anak kita dalam perkara-perkara yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Yang kedua, yang tadi disebutkan Syekh Muhammad rahimahullah sebagai nasihat buat kita, akhwati fillah rahimah wa rahimakumullah, adalah al-jafa wal-bu'ud, adanya kerenggangan, adanya kekakuan hubungan dan kerenggangan antara orang-orang tua dari keluarga mereka dengan para pemuda, atau secara umum orang-orang tua, generasi tua dengan generasi muda. Iya, ini ya khawatifillah rahimah wa rahimakunallahu jami'a, juga perlu kita berusaha untuk menghindar darinya. Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Ar-Rahimun yarhamuhum Ar-Rahman, irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Rahman, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang-orang makhluk Allah yang di bumi. Yarhamka man fis sama, maka Allah, engkau akan disayang oleh zat yang di atas, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di atapun rahmat, akhwati billah rahimun rahimukun, adalah rahmah al-kibar lil-asagir, kasih sayang orang tua kepada anak-anak muda. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana." Tidaklah di atas jalan kami seorang yang tidak menghormati orang-orang tua dari kami dan tidak menyayangi orang-orang muda dari kami. Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing kaum muda untuk memuliakan menghormati orang tua dan memberikan bimbingan orang-orang tua generasi tua untuk sayang kepada anak muda. Terus shalawat fillah rahiman rahimakumullah taala. Nah, iya, tentunya ibu. Saya titip ibu para mudarrisah. Iya. Ada kedekatan dengan putri-putrinya, putra-putranya. Iya. Harus kita akui, jarang para abah, para bapak yang memiliki kedekatan dengan putra-putranya. Jadilah penghubung bagi mereka. Di antara bentuk ta'awun Anda sebagai istri adalah menjadi penghubung mereka. Satu fenomena yang tidak baik ahwati billah rahiman rahimakumullah adalah ketika putusnya informasi keluarga dari pihak istri terputus, tidak ada info ke pihak suami. Suaminya masya Allah banting tulang mencari nafkah. Suaminya pulang kerja, pulang dagang, talabul ilmi, tasmi', mungkin mengajar, dagang, berjualan atau bekerja. Suaminya mengira di dalam rumah tangganya melihat istri yang salihah masya Allah, melihat anak-anak yang tidak ada masyakil. Iya, ternyata si istri yang tidak ada keterbukaan dengan suami. Banyak masalah menumpuk di pikirannya. Iya, namun tidak disampaikan kepada suaminya. Yang kalau seandainya mungkin dia bermusyawarah, beristisyar, dia iya diskusi dengan suaminya, akan banyak masalah-masalah yang bisa terselesaikan. Tapi akibat tidak keterbukaan, semakin membesar, memuncak dalam keadaan suaminya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Khotibillah rahiman wa rahimakunallahu jami'a. Ingat, al-mar'ah ra'iyah fi baiti zawjiha. Dia mas'ulah, mas'ulah terkait dengan harta suaminya, terkait dengan anak-anak suaminya. Iya, jadilah ibu yang nam sayang kepada putra-putrinya. Jadilah istri yang sayang kepada suaminya. Di antara bentuk kasih sayang kepada suami, kepada putra-putrinya adalah iya, berusaha sebisa mungkin segera mencari solusi. Iya, mendiskusikan permasalahan dengan suami. Karena khawatir billah rahiman rahimakumullah jami'a. Al-jafa wal-bu'ud, ya, kerenggangan, kemudian kekakuan hubungan, itu memang kadang menjadi masalah yang sangat besar. Mungkin sekali-sekali lagi, mungkin sebagian bapak yang masya Allah ada yang bisa dekat dengan anak-anaknya, tapi mungkin kebanyakan tidak. Kebanyakan anak itu lebih terbuka kepada ibu-ibunya. Maka jadilah anda sekalian akhwati billah rahiman rahimakumullah jami'a, ia menjadi penghubung antara putra-putri antum, antuna, dengan bapak-bapak mereka. Jangan menutupi masalah. Iya, nanti menyesal di kemudian hari. Segera. Sebagaimana wajibillah rahimun rahimukunallah, saya pun berusaha untuk mengingatkan para aba untuk membuka diri berdiskusi dengan anda sekalian. Diskusi terkait dengan rumah tangga, di rumah, dengan istri, iya, berbincangan masalah rumah tangga, masalah anak-anak. Itu insya Allah saya lakukan. Iya, sehingga kedua belah pihak, suaminya mau terbuka, mau diskusi, para istri pun demikian. Sehingga ada at-ta'awun di antara suami istri. Khawatirillah rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Sehingga demikian, banyak contoh. Saya tidak mungkin sebutkan satu persatu. Yang jelas, kadang kita kasihan. Al-ab, suami, si bapak mengira anaknya masya Allah, anak yang baik. Iya, tidak ada masalah menjadi harapan bapak. Dia tidak tahu, justru, maaf, yang menjadi sebab rusaknya anak adalah istrinya. Misal, bapaknya sangat ketat, anaknya tidak boleh megang HP misalnya. Anak tidak boleh main internet misalnya. Ternyata justru si anak disayang dalam tanda kutip, dimanja oleh ibunya, diberi fasilitas yang macam-macam. Rusak anaknya dengan sebab ibu, istri. Banyak masalah dengan sebab perbuatan dia si ibu ini, dan pada suami tidak tahu. Khawatifillah rahiman wa rahimukunallah jami'a. Ingat, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, mas'ulah, dia ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang tanggung jawab dia di rumah suaminya, terkait anak-anaknya, harta suaminya. Nah, kemudian diantara yang menjadi sebab banyak anak-anak inhiraf adalah ini, adalah al-ittisal, memiliki hubungan biqaumin, dengan orang-orang yang jelek, bersahabat dengan orang-orang yang jelek, sehingga akhirnya anaknya pun terseret kepada kejelekan. Ini pentingnya, sekali lagi tadi saya sebutkan, ar-ri'ayah. Setelah kita berusaha, diri kita memilih teman yang baik, maka pilihkan untuk anak kita teman-teman yang baik. Dijaga, diperhatikan, diawasi. Itulah bentuk tarbiyah yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar mengajari A, B, C. Bukan hanya sekedar mengajarkan kitab-kitab atau hadis, tapi kita berusaha untuk menjadi ibu, ayah yang senantiasa nurai abna'ana, awladana. Kita mengawasi mereka, menjaga mereka, memperhatikan mereka. Ya, antara memperhatikan teman-teman mereka. Yang terakhir juga khawatifillah rahimun rahimakunallah, disebutnya semuthaymin rahimahallahu ta'ala, adalah kira'ah. Kira'ah al-kutubul haddamah, kira'ah kutubul haddamah, was-suhuf wal-majallah, dan yang lainnya. Bacaan mereka juga diperhatikan. Iya, bacaan-bacaan yang mereka baca dilihat, diperhatikan, apakah memang sudah pantas mereka membacanya. Iya, apakah ada sesuatu yang perlu kita tegur, kita beri masukan, atau perlu kita jelaskan, atau bagaimana. Alhamdulillah, saya terus terang senang setiap kali kita musyawarah, senantiasa kita mendapatkan masukan-masukan untuk diri kita, keluarga kita, untuk mahat kita. Bagaimana mereka para asatidzah kita, khawatifillah rahimun rahimukunallah, cemburu. Mereka orang-orang yang sangat nasihin, sangat memperhatikan tentang keadaan dakwah, dan bahkan anak kita yang kadang kita sendiri tidak memperhatikannya, kurang perhatikannya. Di antara yang kita dapatkan subhanallah masalah terjemahan-terjemahan, tulisan-tulisan, buku-buku yang menyebar di kalangan anak kita, kadang sebagian mereka atau sebagian kita tidak sadar ada perkara-perkara yang sebetulnya tidak pantas untuk disampaikan kepada anak-anak kita. Ada satu kitab yang tidak pantas diterjemah sebetulnya. Ada satu kitab yang sebetulnya ada poin-poin, beberapa bab, beberapa masalah tidak cocok untuk tarbiyah anak kita. Iya, ada beberapa judul buku yang kadang, iya, judulnya atau marajinya, referensinya atau kalimat-kalimatnya ke barat-barat atau yang lainnya sebetulnya tidak pas untuk anak-anak salafiyin. Itu subhanallah, kita dapatkan asatidz demikian memberikan contoh kepada kita. Diperhatikan bacaan anak kita, iya, diberi bimbingan untuk membaca bacaan-bacaan yang paling bermanfaat untuk mereka. Mudah-mudahan akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah bermanfaat. Subhanallahi bihamdika, sadallah inta sebut bilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.